kenapa dirimu ku ingat-ingat cintamu. Tapi ku hancurkan di atas kesombonganku. Seribu salahku tak menghapuskan cintamu. Kau selalu mengerti dan masih setia menanti. Kini aku tak berarti tanpa dirimu. Kini aku lelaki yang sempurna karena cintamu. Hapuskan cintamu. Kau selalu mengerti dan masih setia menanti.